Di suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rinti, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu. Dengan mengusap titik air mata, engkau bisikkan deritamu. Sentuh hati dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Hello. Bagai rembulan, rindu-ri, indah bagai lukisan. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu. Dengan mengusap titik air mata, engkau bisikan deritamu. Tersentuh hati dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya dia hidup seorang diri, kau ingin membalut luka hatiku. Elok bagai rembulan sayang, widuri, indah bagai lukisan. Widuri, bukalah pintu hati. Widuri, ku akan menyanyi.